Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa an wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi' as-samawati wal-ardh ya jal-jalali wal-ikram. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kasus korupsi tidak hilang dengan keberadaan KPK. Iman tidak dibawa kecuali dalam salat, zakat, puasa, haji dan umrah. Padahal sejatinya setiap pegawai wajib menjadi seorang yang menjaga kehormatan dirinya, berjiwa mulia dan kaya hati, jauh dari memakan harta-harta manusia dengan batil, dari apa-apa yang diberikan kepadanya berupa suap, sogok, walau dinamakan dengan hadiah. Karena apabila dia mengambil harta manusia dengan tanpa hak, berarti ia memakannya dengan batil, dan memakan harta dengan cara batil merupakan salah satu sebab tidak dikabulkannya doa. Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah telah bersabda, ayyuhan nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa at-tayyib. Hai manusia, sungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kamu dari apa yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sebuah riwayat hadis, ثم ذاك الرجل يطيل سافرا أشأسا أقبار يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام وأن يستجاب لذلك. Kemudian Rasulullah menyebutkan seseorang yang telah berjalan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu, membentangkan kedua tangannya ke langit, wahai Rab, wahai Rab, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, dan pakaiannya haram, dan ia dikenyangkan dengan yang haram. Lantas bagaimana doanya dikabulkan untuk itu? Di antara dalil yang jelas yang memerintahkan menjauhi memakan harta dengan cara yang batil, apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, inna awwala ma yuntibu minal insani batnuh, faman istata'a alla ya'kula illa tayyiban falyaf'al. Sesungguhnya yang pertama kali busuk dari manusia adalah perutnya. Maka barang siapa yang sanggup untuk tidak memakan melainkan yang baik, maka lakukanlah. Rasulullah telah mengisyaratkan kepada kita, kelak orang-orang tidak akan peduli dengan apa dan dari mana harta yang ia dapatkan. Dalam sabdanya, layatiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin aw min haramin. Sungguh akan datang pada manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli dengan cara apa dia mengambil harta, apakah dari cara yang halal atau dari yang haram. Menurut orang-orang yang mengambil harta tanpa peduli bahwasanya yang haram saja sulit, apalagi yang halal, mereka punya prinsip 3H: halal, haram, dan hantam. Adapun yang halal dalam Islam adalah apa yang telah dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, dan yang haram adalah yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Telah datang dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dilarangnya para pekerja dan pegawai mengambil sesuatu dari harta walaupun dinamakan hadiah. Abi Sa'id Hamid As-Sa'idi berkata, Rasulullah mempekerjakan seseorang dari suku Al-Asad namanya Ibnul Latbiyah untuk mengumpulkan zakat. Maka tatkala ia telah kembali, maka Ibnul Latbiyah berkata, ini untuk engkau dan ini untukku, dihadiahkan untukku. Maka Rasulullah berdiri di atas mimbar lalu memuja dan memuji Allah dan bersabda, ma balu amili ay athuhu fayaqul hadha lakum wa hadha uhdiyali afala qa'ada fi baiti abihi aw fi baiti ummihi hatta yanzura ayuhda ilaihi amla. Rasulullah bersabda, kenapa petugas yang aku utus lalu ia mengatakan ini adalah untuk kalian dan ini hadiah-hadiahkan untukku, kenapa dia tidak duduk di rumah bapaknya atau di rumah ibunya sehingga dia melihat apakah dihadiahkan kepadanya atau tidak? Dan Sahih Muslim ada riwayat yang kita jika mendengarnya akan merinding bulu orang-orang yang beriman, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabatnya pada suatu hari dengan menyebutkan makna ghulul, yaitu khianat atau perbuatan curang, di mana beliau berkata, aku akan temui salah seorang kalian yang datang pada hari kiamat di atas lehernya ada unta yang bersuara. Ia berkata, hai Rasulullah, tolonglah aku. Maka Rasulullah berkata, aku tidak mampu berbuat apa-apa untukmu sedikitpun. Sungguh aku telah menyampaikannya kepadamu. Aku tidak temui salah seorang dari kalian datang pada hari kiamat dengan kuda di atas punggungnya yang memiliki suara. Lantas ia berkata, hai Rasulullah, bantulah aku. Maka aku berkata, aku tidak bisa membantumu sedikitpun. Sungguh aku telah menyampaikan kepadamu. Aku tidak dapatkan salah seorang darimu datang pada hari kiamat dengan kambing yang mengembik di atas punggungnya seraya berkata, hai Rasulullah, tolonglah aku. Maka Rasulullah menjawab, aku tidak mampu berbuat apa-apa untukmu. Aku telah menyampaikannya kepadamu. Aku akan mendapatkan salah seorang dari kalian datang pada hari kiamat dengan membawa jiwa yang menjerit. Lantas orang itu berkata, hai Rasulullah, tolonglah aku. Maka Rasulullah berkata, aku tidak memiliki apa-apa untukmu. Sungguh aku telah menyampaikan kepadamu. Aku akan mendapatkan salah seorang dari kalian datang pada hari kiamat dengan pakaian di atas pundaknya. Lalu ia berkata, hai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku berkata, aku tidak memiliki apa-apa untukmu. Sungguh aku telah menyampaikannya kepadamu. Aku akan mendapatkan salah seorang dari kalian datang pada hari kiamat sedangkan di atas pundaknya ada emas dan perak. Lalu ia berkata, hai Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak memiliki apa-apa untukmu. Sungguh aku telah menyampaikannya kepadamu. riwayat hadis dari sahih Imam Al-Bukhari ini menjelaskan kepada kita para pendengar Ismail Radio bahwasanya orang yang berkhianat dengan pekerjaannya kemudian dia akan mendatangi kelak di hari kiamat, didapatkan apa yang dikhianatinya itu di atas punggungnya, menempel melekat di atas punggungnya. Jika dia khianat seekor unta, maka unta itu akan menempel di punggungnya dengan lengkingan suara. Jika dia khianat dengan seekor sapi, maka sapi itu akan menempel di punggungnya dengan suara dan lengungnya. Jika dia khianat dengan satu pakaian, dia mencurinya, dan dia sebagai pegawai, maka dia akan membawa di atas punggungnya. Bagaimana dalam keadaan orang-orang sekarang ini, dia khianati dengan sesuatu yang melebihi daripada unta, daripada lembu, daripada sapi, daripada kambing. Dia khianati dengan aspal, dia khianati dengan semen, dia khianati dengan berbagai macam hal dia korupsi. Dia akan bawa semua besok, menempel di atas punggungnya barang-barang yang sungguh para kuli bangunan pun merasa berat menggotongnya. Mereka akan gotong besok di atas pundak-pundak mereka. Sesungguhnya seorang pegawai tidak boleh menerima hadiah, termasuk dalam hal yang demikian ghulul, khianat, termasuk menerima tip, seperti halnya satpam, office boy, dan siapapun dalam jabatan apapun. Karena ketahuilah bahwasanya tidak ada seorang pun yang memberikan seseorang dalam jabatannya jika dia tidak menjabat. Jika seseorang bekerja, kemudian dia pensiun dari pekerjaannya, adakah kemudian orang memberikan hadiah kepadanya, memberikan tip kepadanya, memberikan parcel kepadanya? Semua ini adalah gulul, pengkhianatan, kecurangan, di mana terdapat hadis dari Abu Hamid As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah bersabda, hadayal umalil ghulul, hadiah-hadiah para pekerja adalah ghulul, khianat. Demikian pula terdapat hadis dari Adi bin Umairah, ia berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamna mihyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yawmal qiyamah. Barang siapa di antara kalian yang kami pekerjakan atas suatu pekerjaan, lalu ia menjembunyikan dari kami satu jarum atau yang lebih kecil, maka dia adalah gulul, dan ia akan datang dengannya pada hari kiamat kelak. Hadis ini dikeluarkan oleh Muslim dalam biografi Iyad bin Ghanam. Dalam kitab Sifatus Safwah, Ibnu Jauzi mengisahkan bahwasanya ketika Iyad menjabat gubernur Hims dalam pemerintahan Umar, bahwasanya ia berkata kepada sebagian kerabatnya dalam sebuah kisah yang panjang, demi Allah, jika aku digergaji, lebih aku sukai daripada aku berkhianat seperak uang atau aku melampaui batas. Semoga Allah Azza wa Jalla membimbing kita baik sebagai pekerja atau pegawai dari kaum muslimin untuk menunaikan pekerjaannya sesuai dengan yang diridhoinya. Allah tabaraka wa ta'ala akan menjadikan kepercayaan yang diberikan dalam pekerjaan kita, kemudian kita amanah di dalamnya dengan kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahul musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.